Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tiga sikap di dalam bermasyarakat. Pertama, khud al afwa. Ini mungkin penting sekali untuk kita jika hidup bermasyarakat, apalagi yang jadi tokoh. Khudil afwa, ambillah sikap yang memaafkan. Dalam arti, carilah urusan yang gampang, jangan banyak koreksi, anggap gampang semuanya. Kalau ada orang misalnya kurang hormat sama kamu, ya wajar, saya bukan orang tuanya. Kalau ada orang yang kritik kamu, penting karena saya banyak salahnya. Kalau ada orang yang memusuhi kamu, gak ada masalah, yang penting dia tadi itu jadi orang yang baik misalnya. Kurang lebih lah sama orang, jangan dituntut lebihnya, kurangnya adalah itu terima. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkanlah hal-hal yang baik kepada masyarakat. Perintah yang baik, suruh orang itu sabar, suruh orang tadi itu memaafkan, suruh orang tadi itu tawadu, suruh orang tadi itu ngalah, suruh orang tadi itu bertobat, istighfar. Bukan nyuruh orang perang, ribut, musuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah, menghindarlah daripada orang-orang yang bodoh. Karena manusia ini, yang hidup ini bukan orang pintar semuanya. Ada yang gak ngerti, orang bodoh. Ya segitu tarafnya. Ngomongi ngawur, sikapnya ngawur. Ya jangan kamu bales. Lah inti kalau pinter jangan seperti orang bodoh sikapnya. Ada orang bodoh misalnya ngomongnya ngelantur, jangan kamu bales. Misal kamu dikatakan, kamu itu anjing memang itu dan ini, kamu bales, kamu babi. Nah, kamu dikatakan anjing gak marah, padahal kamu manusia. Kan yang mau ngomong itu yang salah kan berarti. Nah kamu menyatakan kamu babi, tambah salah kamu. Loh dia manusia dikatakan babi. Akhirnya sama bodohnya kalau begitu. Kalau ente menjadi orang yang pandai, jangan ngeladeni orang bodoh. Tiga hal ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.